Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa ittaqu allaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kaum muslimin dan muslimat yang saya cintai fillah, hadirin yang saya muliakan, kita telah maklum, kita telah mengerti bersama bahwasanya iblis musuh Allah tidak berhenti untuk berusaha menyesatkan manusia dari jalan-jalan yang mungkin untuk dia tempuh. Ketika iblis melihat manusia bisa disesatkan dari sisi hartanya, maka dia masuk dari sisi hartanya. Ketika manusia dilihat oleh iblis bisa ditipu dari sisi agamanya, dia akan masuk. Berbagai macam kesempatan yang dia lihat mungkin dia masuk ke dalamnya, maka dia akan masuk. Termasuk apa yang sedang kita pelajari bersama, ma'asyiral muslimin, mengenal kelompok-kelompok yang menyimpang. Dalam agama Islam, ini diantara akibat dari apa yang telah dilakukan oleh iblis menyesatkan manusia dari jalan Allah Azza wa Jalla. Dan kebutuhan kita untuk mengenal jalan-jalan yang sesat juga sangat penting, sebagaimana kita butuh untuk mengenal jalan-jalan yang benar. Dua sisi ini harus berjalan beriringan. Kita mengenal dan berusaha mempelajari jalan yang lurus, sebagaimana kita juga perlu dan harus mengenal jalan-jalan keburukan. Ini prinsip yang harus kita pegang. Bahkan di dalam Al-Quranul Karim, Allah bukan hanya menyebutkan sifat-sifat orang yang beriman saja. Allah subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan sifat-sifat orang kafir. Allah juga menyebutkan sifat-sifat orang munafik. Jadi dijelaskan semuanya. Jalan-jalan kebaikan dijelaskan sejelas-jelasnya oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Demikian pula jalan-jalan keburukan disebutkan oleh Allah Azza wa Jal agar manusia berhati-hati dari jalan-jalan keburukan itu. Ini prinsip yang harus selalu dipegang oleh setiap muslim. Anda sebagai seorang bapak tidak cukup mengajari anak-anak Anda perkara-perkara yang baik saja. Tidak cukup. Ajari anak-anak Anda dengan kebaikan-kebaikan. Kenalkan anak-anak Anda dengan kebaikan-kebaikan. Namun jangan lupa beritahu dia jalan-jalan kejelekan agar berhati-hati. Ini jalan yang buruk, ini jalan yang salah. Berhati-hati kamu dengan ini, berhati-hati kamu dengan itu. Iya. Inilah metode Al-Quranul Karim di dalam mendidik manusia. Dan ini pula metode hadis Nabi alaihi salatu wasallam, metode Rasul di dalam mendidik manusia. Nabi menjelaskan perkara-perkara yang baik, tetapi Nabi juga tidak lupa memperingatkan manusia dari kejelekan-kejelekan. Hati-hati dari ini, hati-hati dari itu. Iya. Bahkan kejelekan-kejelekan di akhir zaman sudah disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Tanda-tanda hari kiamat yang demikian banyak, kejelekan-kejelekan yang muncul di akhir zaman disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam agar manusia berhati-hati. Ya. Yeah. Matahari akan terbit dari sebelah barat, diberitahu oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Di akhir zaman akan muncul dajjal. Ya. Akan muncul dajjal dengan fitnahnya, kejelekan-kejelekan yang dia bawa. Disebutkan juga oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Diberitahu juga kita untuk menghadapi dajjal. Di antaranya dengan doa yang selalu kita baca di akhir sholat. Allahumma inni a'udzu bika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma ya Allah, inni a'udzu bika, aku berlindung kepadamu, min azabi jahannam, dari azab neraka jahannam. Diberitahu oleh Nabi bahaya ini. Wa min azabil qabri, dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari kejelekan-kejelekan, fitnah-fitnah, ujian-ujian kehidupan dan kematian. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan dari kejelekan fitnah al-masihid dajjal. Coba lihat. Nabi seperti itu. Maka salah dan tidak benar seandainya ada orang yang mengatakan, sudahlah, tidak usah membahas masalah ini, tidak usah membahas masalah kelompok-kelompok yang sesat, ayo sudah, pokoknya kita belajar yang benar-benar saja. Tidak cukup. Tidak cukup. Jangan kamu menyinggung munculnya kelompok-kelompok sesat, munculnya khawarij, munculnya qadariyah, munculnya ini itu. Jangan kamu sebut. Loh, bagaimana? Sementara pemikiran ini ada di sekitar kita. Pemikiran ini akan terus muncul, muncul, dan muncul. Radikalisme, komunisme, terorisme, liberalisme. Terus pemikiran-pemikiran itu bergulir. Dan para pemikirnya terus menyebarkan kejelekan-kejelekan. Loh, terus kita ini yang mengerti itu bahaya diam saja. bahaya yang seperti ini. Tidak cukup. Tidak cukup. Ini perlu saya ulang-ulang karena sebagian orang demikian, sudahlah tidak usah membahas masalah ini. Cukuplah mengajari orang sholat, cukup, betul, ini penting, sangat penting mengajari orang sholat. Rukun yang kedua harus kita pelajari. Rukun yang pertama juga demikian, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ini paling pentingnya rukun. Kita pelajari ini. Tetapi juga jangan lupa untuk kita menyisipkan, kita memberikan pengenalan kepada umat tentang bahaya-bahaya yang ada di sekitar kita. Nah, ini baru kita akan mencocoki metode Al-Qur'anul Karim dan Nabi alaihi salatu wassalam. Iya. Saya ulangi lagi, ini juga penting. Jangankan urusan agama, urusan hati, urusan keyakinan, penyakit badan saja itu harus dipelajari. Seorang dokter tidak dikatakan lulus sebagai dokter kalau dia tidak belajar penyakit-penyakit. Mesti dokter harus belajar penyakit. Masa dokter hanya belajar 4 sehat 5 sempurna namanya. Kan tidak cukup. Hanya mempelajari mata yang sehat seperti ini, mulut yang sehat seperti itu, rambut yang sehat seperti ini, usus yang sehat seperti ini, tidak cukup. Dokter mesti harus belajar penyakit. Penyakit-penyakit mata apa saja, yang disebabkan oleh virus apa saja, yang disebabkan oleh bakteri apa saja, penyakit-penyakit perut apa saja, terus dipelajari sampai rinci. Padahal ini penyakit badan, yang bahayanya, puncak-puncaknya adalah mati. Kalau sudah mati selesai, sudah tidak rasa lagi sakit. Tetapi kalau penyakit adalah penyakit akidah, penyakit yang ada adalah penyakit agama, maka akibatnya tidak akan berhenti dengan kematian. Justru setelah kematian akan dimintai pertanggungjawaban atas kebatilan-kebatilan yang dia yakini. Atas kesesatan-kesesatan yang dia lakukan, dipertanggungjawabkan di alam barzakh. Terus nanti di hadapan Allah Azza wa Jal akan berpengaruh ketika dia menyeberangi sirat, jembatan. Akan berpengaruh ketika dia akan menerima kitab, buku catatan. Tentu yang seperti ini Anda harus menjawab, mana yang lebih penting? Mempelajari penyakit-penyakit badan atau penyakit-penyakit agama, penyakit-penyakit akidah? Anda harus menjawab, yang lebih penting adalah kita mempelajari penyakit-penyakit yang terkait dengan kesesatan dalam agama. Harus. Sehingga ma'asyiral muslimin, sekali lagi, pembahasan kita ini semoga mengingatkan kita sebagai insan, manusia hambanya Allah yang dituntut untuk lurus dalam beribadah kepadanya, untuk berhati-hati, waspada dengan kejelekan-kejelekan. Kita sebagai bapak juga berhati-hati di dalam mendidik anak-anak kita, keluarga kita, masyarakat kita. Wabillahi taufiq. Kalau ada orang yang punya penyakit kusta, penyakit kusta itu dikatakan menular, biidnillah. Kalau sudah terkena kusta, tangan akan mulai lepas ruas demi ruas. Kemudian anak kita bermain dengan orang tadi yang terkena penyakit kusta. Saya yakin Anda, saya sebagai orang tua akan mengatakan kepada anak, le, ojo dolan karo fulan. Le, ojo akrab karo fulan. Ngati-hati, fulan kae loro kusta. Mesti seperti itu. Kita akan mengatakan, kamu jangan main sama fulan. Alasannya apa? Alasannya fulan punya penyakit kusta. Lalu apa pendapat Anda seandainya orang yang ada di sekitar anak kita adalah misalnya orang yang berpemikiran komunis, berpemikiran teroris, radikalis. Apa kemudian kita, duh janganlah, orang enak, duh tidak apa-apa biarkan main, saya tidak enak rasanya kalau memperingatkan anak saya. Kebalik, bahaya ini lebih berat daripada bahaya itu tadi yang saya sebutkan. Penyakit badan itu lebih ringan. Tetapi kalau penyakitnya adalah penyakit akidah, penyakit penyimpangan, ini lebih bahaya. Jangan-jangan sang anak nanti mengkafirkan bapaknya. Waduh, bahaya lagi namanya. Ada yang seperti itu. Karena anaknya menyimpang, bapaknya dikafirkan, ibunya dikafirkan. Subhanallah. Buah hati yang selama ini diharapkan menjadi anak-anak yang soleh, justru mengkafirkan bapaknya, mengkafirkan ibunya. Ya. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan setelah kita dulu membahas dua kelompok sesat. Yang pertama yaitu kelompok Qadariyah, orang-orang yang mengingkari takdir. Kemudian yang kedua adalah kelompok Al-Khawarij, yang juga sudah kita bahas pada kesempatan yang telah lalu. Sekarang kita masuk kepada kelompok yang ketiga. Kata Syekh Saleh Ibn Fauzan, Alu Fauzan, Hafizahullah, Al-Firqatu Salisah, kelompok yang ketiga, As-Syi'ah. Syi'ah. Kalau secara bahasa, As-Syi'ah, diambil dari tasyayyu' yang maknanya pengikut dan pembela. Maknanya seperti itu. Bagus maknanya. Syiah artinya pembela dan pengikut. Bagus memang maknanya. Dan orang-orang yang mengatakan dirinya Syiah, mereka mengaku kami ini pembelanya Ahlul Bait. Kami ini pengaku, mereka mengakui kami ini pembelanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya. Wabillahi taufiq. Ya. Jadi mereka orang-orang Syiah, dan mereka suka kalau disebut Syiah dan paling tidak suka kalau disebut Rafidhah, maka saya katakan Rafidhah. Ya. Mereka itu orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah Rafidhah. Mereka mengaku sebagai pengikut setia, pembela setia Ali bin Abi Thalib dan keturunannya. Al-Hasan wal-Husain, Ahlul Bait. Ahlul Baitnya Nabi alaihi salatu wassalam. Iya. Naam. Wabillahi taufiq. Jadi syiar mereka, kami ini pencinta Ahlul Bait, kami ini pembela Ali, kami ini pencinta Al-Hasan wal-Husain, kami ini pencinta keturunannya Rasul. Ya kita jawab, memang kami tidak. Apakah kami kalian menyangka Ahlus Sunnah tidak mencintai Ali bin Abi Thalib? Wallahi Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Imamu Syafi'i wal-Imamu Ahmad wal-Imamu Malik dan seluruh para ulama, Al-Imamul Bukhari wa Muslim, semuanya adalah pencinta dan pembela Ahlul Bait. Bahkan Ahlus Sunnah lah yang sesungguhnya membela dan mengikuti Ahlul Bait. Adapun Syiah Rafidhah, maka sesungguhnya itu adalah pengakuan belaka, hanya sekedar ucapan lesan yang tidak terbukti kecuali kedustaan. Ya, kita fahami dulu apa makna Syiah. Jadi Syiah itu maknanya apa tadi? Pengikut dan pembela. Kenapa orang-orang Syiah menamakan dirinya Syiah karena mereka menganggap dan menyangka kami inilah pencinta, pengikut setia, pembela Ali bin Abi Thalib dan Ahlul Bait. Adapun kalian Ahlus Sunnah, bukan. Demikian. Ya. Kalau panjenengan ditanya satu-satu, apakah Anda mencintai Ali? Mesti jawabannya iya. Bagaimana mungkin kita tidak mencintai? Ya. Kita meyakini keutamaan beliau, kita meyakini kemuliaan beliau. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ternyata pengakuan mereka ini adalah kamuflase. Hanya sekedar alat untuk menipu kaum muslimin. Seakan-akan mereka mencintai Ahlul Bait, Ali bin Abi Thalib, namun sesungguhnya mereka punya makar, punya maksud ingin menghabisi para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Selain Ali bin Abi Thalib, selain keluarga Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi ternyata mereka ingin menjatuhkan para sahabat. Dan nanti akan kita lihat di antara keyakinan mereka, mereka mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar, mengkafirkan Utsman, mengkafirkan para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, terus dikafirkan, dijelekkan, dilaknat. Kemudian untuk menutupi keburukan mereka, mereka memakai slogan kami ini pembela Ali bin Abi Thalib. Iya. Maling tidak akan teriak maling. Oh tidak, bukan. Maling tidak akan apa? Mengatakan saya maling kan demikian. Ya, kan? Ya. Maling teriak maling maksudnya apa? Seakan-akan dia bukan maling. Ya. Berusaha untuk memoles. Ya. Ya. Itulah yang mereka lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita melihat beberapa inti keyakinan dan penyimpangan Rafidhah Syiah. Yang pertama, kata Syekh Saleh, wa yaz'umuna anna Aliyan huwal wasiyyu ba'da ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam 'alal khilafah. Mereka punya keyakinan bahwasanya Ali bin Abi Thalib adalah orang yang mendapatkan wasiat dari Nabi untuk menggantikan Nabi setelah wafatnya. Berawal dari sini. Orang-orang Syiah, ya, mereka hulu akan mengangkat Ali bin Abi Thalib setinggi-tingginya sampai di atas derajat yang sesungguhnya, kemudian menjatuhkan semua sahabat. Berawal dari sini. Mereka mengatakan Ali bin Abi Thalib adalah orang yang pernah mendapatkan wasiat dari Nabi. Wahai Ali, kalau aku mati, kamu yang menjadi khalifah. Demikian. Padahal Nabi tidak pernah memberikan wasiat itu. Artinya, manusia pun akan bertanya, atau akan digiring oleh mereka orang-orang Syiah. Coba lihat. Ya. Ali bin Abi Thalib itu adalah orang yang mendapatkan wasiat dari Nabi untuk menjadi khalifah. Namun nyatanya setelah Nabi siapa khalifahnya? Hah? Abu Bakar. Setelah Abu Bakar siapa? Umar. Setelah Umar siapa? Utsman. Berarti tiga orang ini berkhianat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Merampas haknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Orang yang tidak melaksanakan wasiatnya Nabi, merampas haknya Ali, sudah dihukumi sebagai orang yang kafir. Luar biasa. Dan dari situ pula, maka mereka mengkafirkan semua sahabat. Karena semuanya bersepakat untuk mengkhianati wasiatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Betapa kejinya mereka itu. Akhirnya yang tidak kafir menurut mereka hanya beberapa orang. Sekitar 8 atau 9 orang saja yang tidak kafir menurut orang-orang Syiah Rafidhah. Siapa? Ali bin Abi Thalib, Al-Hasan, Wal-Husain, Wa-Fatimah, Abu Dzar Al-Ghifari, Salman Al-Farisi, kemudian Miqdad Ibnul Aswad. Ini saja yang tidak kafir. Segelintir orang saja, 10 tidak genap. Yang lainnya kafir. Di antara sebabnya adalah karena mereka semuanya bersepakat untuk mengkhianati wasiatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Berawal dari sini. Bisa difahami ma'asyiral muslimin? Sungguh ucapan ini adalah ucapan yang dusta. Waqad kadzabu fi dzalik. Mereka telah berdusta dengan berbagai macam kedustaan. Kedustaan yang pertama, ya, tidak pernah sama sekali Nabi alaihi salatu wasalam berwasiat sebagai pengganti setelah beliau adalah Ali bin Abi Thalib, tidak pernah. Bahkan di akhir-akhir menjelang wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita lihat bagaimana Nabi memberikan isyarat untuk yang menjadi pengganti setelah beliau adalah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Coba lihat. Dalam sekian banyak kesempatan Rasul selalu memilih Abu Bakar As-Siddiq. Dalam perjalanan hijrah yang dipilih untuk menemani beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq. Menjelang wafatnya Nabi alaihi salatu wasalam yang ditunjuk sebagai imam, sebagai pengganti Nabi alaihi salatu wasalam, memimpin para sahabat salat adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sampai Aisyah, putrinya Abu Bakar, mengatakan kepada Rasul, "Ya Rasulullah, kenapa engkau memilih ayah? Kenapa engkau memilih bapak saya, yakni Abu Bakar?" Abu Bakar itu orang yang sangat lembut hatinya, sehingga kalau membaca Quran nangis. Apakah tidak dipikir matang, maksud saya, ya Rasulullah, apa sudah Abu Bakar yang menjadi, nah mungkin yang lain saja, demikian maksudnya Aisyah. Nabi berkali-kali mengatakan tidak, Abu Bakar, Abu Bakar sebagai pengganti Nabi alaihi salatu wassalam di dalam ibadah sholat. Maka lebih-lebih lagi dalam urusan dunia. Kalau kekhilafahan kan urusan dunia. Ya. Urusan sholat saja Nabi alaihi salatu wasallam menunjuk Abu Bakar. Urusan yang sangat penting dan paling penting. Apalagi untuk urusan dunia. Sehingga wajar. Setelah wafatnya Nabi alaihi salatu wasallam, para sahabat bersepakat. Para sahabat ijma', tidak ada yang khilaf untuk menunjuk Abu Bakar sebagai khalifah. Semuanya sepakat. Dan semuanya berbaiat, mengucapkan sumpah setia untuk mendengar dan taat kepada Abu Bakar As-Siddiq, termasuk yang bersalaman, termasuk yang berbaiat kepada Nabi adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Coba lihat. Artinya, kalau mereka mau jujur, yakni orang-orang Syiah, justru mereka telah menuduh Ali bin Abi Thalib berkhianat dengan wasiatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Kenapa justru Ali bin Abi Thalib begitu saja langsung baiat kepada Nabi, kepada Abu Bakar? Kenapa seperti itu? Jadi hakikatnya orang-orang Syiah itu ya berkhianat kepada Rasul SAW dan menuduh Ali bin Abi Thalib berkhianat. Ya. Maka hati-hati kalau panjenengan bertemu dengan orang yang ngobrol kemudian dulu Rasul SAW sebelum wafat pernah membuat wasiat agar Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Hati-hati, ini sudah pemikiran yang tidak beres. atau mengatakan sebenarnya yang berhak menjadi khalifah, yang paling berhak sebenarnya adalah Ali. Ya. Ini sudah pemikiran yang rusak, hati-hati. Dan orang-orang Syiah itu kalau masuk di tengah kaum muslimin tidak frontal langsung. Berpura-pura. Kalau masuk ke daerah hitam, ikut hitam. Daerah putih, ikut putih. Ya. Daerah kuning, ikut kuning. Itu mereka. Bunglon. Tapi sambil menyusupkan racun-racunnya. Itulah mereka. Ini diantara keyakinan sesat orang-orang Rafidhah. Ya. Mereka meyakini adanya wasiat Nabi alaihissalatu wassalam untuk menggantikan beliau setelah wafatnya siapa? Ali bin Abi Thalib. Ini keyakinan mereka yang pertama. Kemudian dari keyakinan ini mereka masuk kepada keyakinan yang kedua, yaitu mereka mengkafirkan para sahabat. Karena mereka menganggap para sahabat ya, telah mengkhianati wasiat. Kalau sudah mereka masuk menanamkan ini, mulai mereka mencela, ini tanda-tanda orang-orang Syiah itu, mencela para sahabat, menghina para sahabat, sampai mereka mengatakan, bahwasanya Abu Bakar dan Umar itu dua berhala Quraisy, dikatakan dua berhala. Iya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang sangat keji, yang lain, yang keberapa? Yang ketiga. Ketika mereka berbicara tentang kekafiran para sahabat yang tadi sudah saya sebut, hanya beberapa saja yang tidak kafir, 7 orang atau berapa orang. Mungkin ada yang bertanya, "Loh terus istri-istrinya Nabi bagaimana? Kok tidak disebut?" Iya. Di dalam keyakinan orang-orang Syiah, di dalam keyakinan orang-orang Rafidhah, mereka juga menganggap istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan muslimah tetapi kafirah. Di dalam buku mereka, di dalam kitab-kitab induk mereka, dan ini bisa terbukti, bisa dibuka. Semua orang bisa membaca dalam buku-buku mereka. Mereka dengan tegas mengatakan bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan 9 orang pezina. Na'udzubillah min dzalik. Mereka mengatakan istri Rasul sebagai pezina. Aisyah pezina. Hafsah pezina. Dan dikatakan kafir. Mana pembelaan kalian kepada Ahlul Bait? Katanya kalian membela Ahlul Bait. Padahal yang namanya Ahlul Bait itu bukan hanya Fatimah saja, bukan hanya Hasan dan Husain saja. Tetapi Ahlul Baitnya Nabi alaihi salatu wasalam meliputi istri-istri Rasul. Istri Rasul termasuk Ahlul Bait. Jangan lupa itu. Kalau saya punya istri, istri saya adalah ahlul bait saya. Ya. Di mana diletakkan ini istri-istri Rasul? Mereka katakan kafir istrinya Rasul. Mereka kafirkan Aisyah karena Aisyah putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Mereka kafirkan Hafsah karena Hafsah putrinya Umar bin Khattab. Coba, kedengkian yang luar biasa. Termasuk ahlul baitnya Rasul adalah putra-putranya Nabi semuanya. Bukan hanya Fatimah saja. Fatimah ahlul bait. Ya. Kemudian juga Ummu Kulsum, Ruqayyah yang keduanya adalah istrinya Utsman bin Affan. Yang dikafirkan juga oleh mereka, Utsman. Kemudian putra-putranya Nabi alaihi salatu wasallam, Zainab juga. Jadi putra-putrinya Rasul ada 7. 3 orang laki-laki, 4 orang wanita. Yang laki-laki adalah Al-Qasim, Abdullah, dan Ibrahim. Ini putranya Rasul yang laki-laki. Adapun putrinya Rasul, Zainab, Ummu Kulsum, Ruqayyah, dan Fatimah. Ini juga termasuk Ahlul Bait. Putra-putrinya Rasul. ditambah kerabatnya Rasul. Kerabatnya Rasul seperti Ali bin Abi Thalib, kemudian Al-Abbas, pamannya Nabi, Abdullah bin Abbas, bin Abi Abdul Muttalib. Itu pamannya Rasul, sepupunya Rasul, semuanya Ahlul Bait. Jadi Ahlul Bait versi orang-orang Syiah, Rafidhah, hanya sebatas Ali bin Abi Thalib, Fatimah, Hasan, Husain, dan keturunannya, Imam 12 yang mereka yakini. Hanya itu saja. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita walhamdulillah yang kita cintai betul-betul Ahlul Baitnya Nabi alaihi salatu wasalam. Istri-istrinya Nabi kita cintai dan kita muliakan, dan kita meyakini istri-istrinya Nabi di dunia adalah istri-istrinya Nabi di akhirat nanti. Dan kita juga mencintai Ahlul Baitnya Nabi dari sisi putra-putri Nabi semuanya. Semua putra-putri Nabi kita cintai dan kita yakini sebagai Ahlul Bait. Juga yang ketiga, kerabat-kerabatnya Nabi alaihi salatu wassalam yang muslim tentunya. Kalau bukan muslim bukan Ahlul Bait. Seperti Abu Lahab, nah bukan Ahlul Bait. Walaupun pamannya siapa? Nabi. Tetapi kalau pamannya Nabi dan dia seorang muslim seperti Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, Hamzah ibn Abdul Muttalib yang meninggal dalam perang Uhud, itu semuanya Ahlul Bait. Tetapi orang-orang Syiah mereka hanya mengatakan Ahlul Bait hanya ini saja. Fatimah, Ali, Al-Hasan wal Husain. Lalu di mana istri-istri Nabi? Di mana putra-putri Nabi yang lain? Di mana kerabat-kerabat Nabi, paman-paman Nabi, Hamzah, Al-Abbas dan seterusnya? Mereka lupakan. Mereka buang jauh-jauh. Jadi, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, sekarang kita mulai melihat ternyata pengakuan mereka mencintai dan membela Ahlul Bait adalah pengakuan yang dusta. Hanya sekedar kamuflase. Hanya sekedar alat untuk menutupi kejelekan mereka, kebobrokan mereka, untuk kemudian mereka membabat habis semua sahabat Nabi alaihi salatu wasalam. Abu Bakar, Umar, Utsman, istri-istri Nabi alaihi salatu wasalam. Inilah hakikat orang-orang Rafidhah. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kita baru menyebutkan dua akidah dari akidah orang-orang Syiah Rafidhah, ya, dan masih banyak akidah-akidah yang lain. Insyaallah taala, jika Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk bermajlis kembali, kita akan melanjutkan insyaallah pembahasan Syiah atau Rafidhah. Dan sekali lagi, pembahasan yang seperti ini adalah pembahasan yang harus kita lalui agar kita diselamatkan biidznillah dari kesesatan-kesesatan orang-orang yang sesat. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.